Mela, Karisma. Kamu curang, Cak Ro. Ngarep motoku ramikir perasaanku yen kowe janji rapakal ninggake aku nyatane saiki gawe jatuh. Ooh.